نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Sekarang kita masuk pada kajian rutin kita barakallahu'alaikum pada setiap Sabtu yang pertama, pada pekan yang pertama, pekan keempat dan pekan kelima. Masih pada kajian akidah yang pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan al-aslul awal, pokok yang pertama, landasan yang pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim, yakni al-ikhlas lillahi ta'ala dalam beragama, mengikhlaskan ibadah dalam beragama dan menjauhi lawannya, yakni kesyirikan. Sekarang kita masuk pada landasan yang kedua. Qala al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Al-aslu tsani, landasan yang kedua. Amara Allahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi. Amara Allahu bil ijtima' fid din. Landasan yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk bersatu dalam agama ini. Wa naha 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah melarang dari berpecah belah dalam agama ini. Jadi landasan yang kedua ini barakallahu fikum adalah perintah untuk bersatu di atas agama dan larangan untuk berpecah belah. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya dalam hadis dengan penjelasan yang sangat gamblang yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Wa nahana annakuna kalladzina tafarraqu waqtalahu qablana fahalaku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat seperti orang-orang yang memecah belah dan berselisih sebelum kita sehingga menyebabkan mereka binasa. Wa dzakara annahu amarul muslimin bil ijtima'i fid din wa nahahum an at-tafarruqi fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin agar mereka bersatu dalam agama ini dan melarang mereka dari perpecahan, dari berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah. Dan Allah menjelaskan dengan penjelasan yang jelas, dengan tambahan yang jelas, apa yang datang dalam as-sunnah, dalam hadis tentang perintah untuk bersatu pada agama ini dan perintah untuk menjauhi perpecahan. Barakallahu. Kemudian kata beliau, minal ajabil ujab, termasuk perkara yang aneh, fi dzalika, dalam hal itu adalah summa saral amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwa al ilmu wal fiqhu fid din. Termasuk perkara yang aneh, kata beliau barakallahu fikum, bahwasanya ya perpecahan yang dilarang barakallahu fikum dalam agama, baik perkara-perkara pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya, itu berubah dianggap sebagai perkara yang bersatu, sebagai perkara yang itu merupakan persatuan. Barakallahu fikum. Yang itu merupakan ilmu dan pemahaman dalam agama. Barakallahu fikum. Jadi persatuan dalam agama akhirnya dianggap sebagai bentuk memecah belah. Dan sebaliknya, wasaral ijtima'u fid din la yaqulu illa zindiq aw majnun. Dan perkara yang aneh adalah bersatu pada agama ini orang-orang yang menyerukan untuk bersatu, tidak ada pada mereka kecuali tuduhan berupa orang yang menyeru tersebut dituduh sebagai orang yang zindiq atau orang yang majnun, gila. Barakallahu fikum. Jadi pada asal yang kedua, landasan yang kedua, pokok yang kedua yang harus kita pegangi, yang harus kita ilmui, kemudian kita amalkan adalah adanya perintah untuk bersatu pada agama ini dan larangan untuk berpecah belah. Yang hal ini kemudian di akhir zaman barakallahu fikum, apalagi pada zaman yang jauh dari masa kenabian, keadaannya berubah. Persatuan atau upaya untuk bersatu dituduh, dituding sebagai bentuk memecah belah. Dan memecah belah menurut mereka itu adalah bagian dari ilmu, bagian dari fikih dalam agama. Barakallahu fikum. Kemudian orang yang menyeru agar mereka bersatu di atas agamanya, di atas al-haq, dituduh, dituding sebagai orang yang zindiq, orang yang menyembunyikan kekufuran, atau dituduh sebagai majnun, orang yang gila. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka pada landasan yang kedua ini bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu pada agama Islam ini, dan ada larangan untuk berpecah belah pada agama ini. Kaum muslimin harus bersatu. Satu kata, satu tujuan, satu manhaj, harus bersatu. Namun bukan berarti ketika tidak bisa diajak bersatu di atas al-haq, kemudian kita mengorbankan prinsip kita dengan prinsip sebagaimana yang dikibarkan, disebarkan oleh Ikhwanul Muslimin. Najtami'u ala mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kalau begitu kita bersatu saja pada apa yang kita sepakati, dan kita saling memberi ujur pada apa yang kita berbeda. Itu orang IM. Akhirnya orang IM barakafikum ketemu dengan orang sufi. Mereka beranggapan kalau akidahnya kita ambil dari salafi, jihadnya kita ambil dari kelompok jihadi, akhlaknya kita ambil dari jamaah tabligh, sopan, lembut, diusir dari masjid sabar, kemudian ilmu politiknya kita ambil dari ini itu, akhirnya menyatu. Maka seperti ini barakallahu fikum tidak dianggap sebagai bersatu di atas agama. Seperti ini adalah perkara yang mereka itu tertipu padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-103 tentang perintah untuk barakakum berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk berpecah belah. Pada Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Hablullah maknanya, ada yang memaknakan menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ada yang menafsirkan dengan Al-Qur'an, ada yang menafsirkan dengan As-Sunnah. Maka semuanya itu saling melengkapi. Tidak ada pertentangan padanya. Islam juga sunnah, kalimat tauhid la ilaha illallah juga Islam, semuanya sama. Dan juga dalam surat Ali Imran ayat ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinat. Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang mereka itu memecah belah agama mereka dan mereka berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, dalil, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, keterangan dari nabinya alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih tentang wajibnya untuk al-ijtima' fid din wa tafarruq, dan wajibnya untuk menjauhi perpecahan. Setelah datang penjelasan seperti ini, maka kita dilarang seperti orang-orang yang memecah belah dalam agama. Ada partai berbendera hitam, putih, kuning, biru, hijau, merah, barakafikum, maka kaum muslimin terkotak-kotak. Ini tidak diinginkan dalam Islam. Barakafikum. Agama Islam itu paten, syariatnya paten. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat ke-46. Wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabari hukum. dan janganlah kalian berselisih. Fatah salu, sehingga menyebabkan kalian ini gentar. Yang satu, barakabikum, mempertahankan pendapatnya padahal menyelisih al-haq. Yang satu, mempertahankan idenya padahal menyelisihi al-haq. Jangan berselisih. Fatah salu, sehingga menyebabkan kalian gentar. Kalau seperti ini kaum muslimin keadaannya, yang tertawa itu adalah orang-orang kafir dan juga bosnya, iblis dan bala tentaranya. Melihat kaum muslimin terkotak-kotak. Di sebagian negara, barakamukum, yang namanya demokrasi tidak disukai oleh mereka. Mereka sudah muak dengan yang namanya demokrasi. Barakamukum. Wakat habari hukum, janganlah kalian berselisih sehingga menyebabkan kalian gentar, lemah, sehingga kekuatan kalian menjadi hilang. Pada surat Ali Imran ayat ke pada surat Al-Anfal ayat ke-46. Kemudian faedah yang bisa diambil pada ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala adalah at-tafarruq wal ikhtilaf sababul halak atau sababul halaka. Berpecah belah dan berselisih adalah sebab dari kebinasaan, sebab dari kehancuran. Sebab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang larangan berpecah belah, berselisih, setelah datang penjelasan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ulaika lahum adzabun adzim, dan untuk mereka ada azab yang besar dikarenakan mereka berselisih, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, mengambil jalan sendiri, menyelisih umara'ul muslimin wa ulama'uhum, menyelisih penguasa kaum muslimin dan para ulama mereka, sehingga membentuk kelompok sendiri. Barakatikum, maka mereka diancam dengan azab yang besar. Maka berpecah belah, menyelisihi dalam agama ini, itu adalah sebab, barakatikum, kehancuran, kebinasaan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, wa minal ajab al-ujab qawlu ahad innal ilma wal fiqha fid din. Barakatikum. Dan termasuk perkara yang aneh adalah ucapan seseorang bahwasanya berpecah belah pada usul pokok-pokok agama berikut cabang-cabangnya itu merupakan ilmu. Itu merupakan fikih dalam agama, bagian dari agama dibalik. Padahal bersatu pada agama, berpecah belah, barakatikum, menjauhi perpecahan, itu bagian dari agama. Namun perkara yang aneh adalah ketika ada orang yang membalik keadaan, justru kata mereka berwarna-warni, bermacam-macam pendapat, itu merupakan bagian dari agama. Akhirnya mereka berdalil dengan hadis. Hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan rahmat, perselisihan umatku, perpecahan umatku ini adalah rahmat. Maka diketahui oleh para ulama dan ditanbih oleh para ulama bahwasannya hadis ini dhaif, lemah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, hadzal hadis la aslalahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Kalau dhaif masih mending. karena ada rawi yang lemah hafalannya. Ini tidak ada asalnya sama sekali. Tidak ada asalnya ucapan riwayat siapa, imam siapa, tidak ada asalnya. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, hadzal hadis batil makdzub. Hadis ini batil dan didustakan. Yani hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini hadisnya tidak ada asalnya. Tidak bisa dipakai. Barakallahu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kebanyakan manusia, keumuman manusia, mereka itu menyelisihi al-haq. Manusia, jin dan manusia yang ada di muka bumi ini, keumuman mereka, mereka menyelisihi al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada nabinya sebagaimana dalam surat Hud. Dalam surat Hud ayat ke-118 dan ayat ke-119. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka laja'alannas ummatan wahidah. Dan sekiranya Allah berkehendak, Allah akan jadikan manusia semuanya, baik itu jinnya sekalian, itu adalah umat yang satu. Seia sekata, satu tujuan, satu prinsip, satu bendera, satu jalan, kalau Allah berkehendak. Dan itu mudah bagi Allah. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin. Namun mereka senantiasa berselisih, lebih memilih berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu wahai Nabi. Jadi kebanyakan manusia mereka itu menyelisihi al-haq, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, maka mereka mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bersatu di atas al-haq. Dan mereka akan senantiasa menjauhi yang namanya perpecahan. Dalam surat Hud ayat ke-118 dan 119. Dan juga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan agar jangan mengikuti keumuman orang. Jumlah mayoritas itu bukanlah sebagai tolak ukur kebenaran. Pendapat yang banyak, mayoritas, bukanlah sebagai tolak ukur. Oleh karena itu termasuk dalil bantahan terhadap demokrasi itu adalah surat Al-An'am ayat ke-116. Surat Al-An'am ayat ke-116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan kalau engkau wahai Nabi mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolak ukur kebenaran bukan dari jumlah, barakallahu'alaikum, kuantitasnya, tapi kualitasnya. Di atas al-haq atau tidak. Jumlah yang banyak, barakallahu'alaikum, kalau ternyata di atas kebatilan, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu sedikit. Sementara jumlah yang sedikit di atas al-haq, itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu dianggap besar. Sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah engkau. Karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung dia itu alim. Bisa baca kitab, bisa baca Al-Quran, mengerti apa itu keimanan, apa itu kesyirikan, apa itu yang halal, apa itu yang haram. Tidak ada. Maka kuncinya kata Imam Syafi'i, belajar. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidaklah sama antara orang yang berilmu, yang taklim, kemudian mengamalkan dengan orang yang tidak taklim, yang kemudian tidak tahu. Wa inna kabirul qaum la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihi jahafilu. Dan sesungguhnya kaum yang besar, kelompok yang besar, la ilma indahu, kalau tidak ada ilmu pada mereka, mereka tidak di atas al-haq, saghirun, maka itu kecil di sisi Allah. Apabila tidak ada pada mereka perkumpulan di atas al-haq, di atas ilmu. Wa inna sabirul qaum in kana aliman kabirun, kata Imam Syafi'i. Sebaliknya kalau kelompok yang kecil, minoritas, namun mereka berilmu, maka itu besar kedudukannya di sisi Allah. Idza ruddat ilaihil mahafilu, apabila keseharian mereka itu selalu barakah fikum bergelut dengan ilmu. Barakah fikum, kita masih ingat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ketika seorang raja yang soleh yang bernama Talut, raja yang soleh yang bernama Talut, pakai tok, Talut, melawan kelompok yang besar raja kafir yang bernama Jalut. Satunya Talut pakai tok, satunya pakai jin, Jalut. Sebelumnya barakabikum Bani Israel, ya, mereka meminta kepada nabinya barakabikum, utuslah kepada kami, pilihkan kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang kami akan berperang di jalan Allah. Enggak, tolong mama ambilkan Al-Quran. Mushaf. Yang Saudi ada enggak? Saya kita lihat suratnya. Pada ayat surat Al-Baqarah pada ayat ke-246. 246 sampai 247. Alam taro, tidaklah engkau melihat wahai Nabi, ilal mala'i min Bani Israel, pada kisahnya Bani Israel, pemuka-pemuka Bani Israel, min ba'di Musa, yang datang setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, barakabikum, itu masih tersisa kaum Bani Israel. Itqalu li nabiyyi lahum ba'ats lana malika. Ingatlah tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malika nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabiullah, pilihlah, utuslah, pilihlah di antara kami ini seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang kita bisa nanti berperang di jalan Allah. Qala, maka Nabi tadi mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apa pendapat kalian? Bisa jadi kalau ditetapkan perang pada kalian, nanti kalian tidak mau. Maka mereka barakakum pura-pura atau merasa mampu untuk berperang, mereka mengatakan qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah dalam keadaan kami ini telah terusir dari kampung-kampung kami dan kami telah dipisahkan dengan anak-anak kami. Anak-anak mereka menjadi tawanannya Raja Jalut ketika itu. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Namun ternyata telah ditetapkan kewajiban perang kepada mereka, jihad fisabilillah. Lalu mereka itu tawallau, berpaling, tidak mau. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit saja dari mereka. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah mengetahui mana orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika. Maka nabi mereka akhirnya memilih mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus, telah memilihkan kepada kalian Talut sebagai raja. Jadi ketika Bani Israel itu meminta kepada Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam agar dipilihkan raja untuk berperang, memimpin berperang, ternyata yang dipimpin ya oleh mereka barakakum, yang memimpin mereka adalah Raja Talut, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka protes, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana bisa dia itu menjadi raja, memimpin kami dalam keadaan kamilah, kata Bani Israel tadi, pemuka-pemukanya, yang berhak menjadi raja dalam keadaan Talut yang dipilih tadi, dia tidak memiliki harta yang banyak. Menurut mereka, yang namanya raja harus kaya. Padahal dalam Islam tidak demikian. Pemimpin tidak harus kaya. Qala, maka Nabi tadi menjelaskan kepada mereka, innallaha astafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah memilihkan dia untuk kalian. Allah tambah kepada mereka ilmu, ilmu agama, dan badan yang kuat, fisik yang kuat. Maka pemimpin dia harus berilmu. Berilmu apa? Tentang apa? Tentang agama. Ini barakakum minimalnya tentang agama. Kemudian kalau mengerti tentang politik, barakakum tentang tata cara mengatur pemerintahan, ini lebih baik lagi. Wal jism, dan dia memiliki kekuatan, tidak cacat, buta sebelah atau buta, tidak pincang. Itu kriteria seorang penguasa. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kerajaannya, pemimpinannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas keutamaannya, rizkinya, dan maha mengetahui. Kemudian barakakum disebutkan pada ayat yang berikutnya sebagai bukti bahwasannya itu adalah pilihan Allah. Maka Nabi tadi berkata kepada Bani Israel, pemuka Bani Israel, sesungguhnya di antara tanda kekuasaan Talut adalah akan didatangkan kepada kalian tabut. Tabut itu sebuah kotak. Fihi sakinah mir rabbikum. Di dalam tabut tadi itu ada ketentraman dari Rabb kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dan pada tabut kotak tadi, peti tadi, itu ada peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun yang dibawa oleh para malaikat. Jadi mereka menyaksikan turunnya para malaikat. Kemudian kotaknya tadi ditunjukkan di hadapan mereka. Inna fi dzalika laayah lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya hal itu sebagai tanda untuk kalian kalau memang kalian itu mau beriman. Kemudian akhirnya barakakum mau tidak mau para pemuka Bani Israel berikut, ya, rakyatnya atau kabilah-kabilahnya mengikuti seorang raja yang bernama Talut untuk berperang. Falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika Talut dan bala tentaranya beserta Bani Israel itu barakakum sudah berjalan menuju medan pertempuran, di tengah perjalanan ketika hendak memerangi Jalut, raja tadi mengatakan kepada seluruh pasukannya, Raja Talut mengatakan kepada seluruh pasukannya, innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai ini. Berupa apa itu? Berupa faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Barang siapa yang meminum dari sungai ini, maka dia bukan lagi kelompokku, bukan lagi termasuk pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali hanya seciduk saja, tidak kemudian berjirigen-jirigen, ya, dibawa di kudanya atau untanya, tidak. Yang diperbolehkan hanya seciduk saja, segelas dua gelas. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Namun memang dasar dari watak Bani Israel itu adalah orang yang kaku, keras, membangkang. Kebanyakan mereka minum, tidak mau taat kepada penguasanya, berselisih, tidak mau barakakum bersatu dengan penguasanya yang sah, pilihan Allah Subhanahu wa taala, Talut rahimahullah. Beliau bukan seorang nabi, seorang raja yang soleh. Fasyaribu minhu, banyak di antara mereka yang minum, illa qalilam minhum, kecuali sedikit saja. Ada yang tidak minum, ada yang hanya minum barakakum seciduk dua ciduk. Keumuman mereka, ya, mengantongi pada jirigan-jirigan mereka. Akhirnya barakakum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junud. Tatkala sudah Allah hadapkan mereka dengan raja yang kafir Jalut beserta bala tentaranya, beserta bala tentaranya, ternyata orang-orang yang bermaksiat tadi yang tidak mau taat kepada rajanya Talut, dia melihat pasukan yang begitu banyaknya, matanya terbelalak. Akhirnya mereka, kebanyakan mereka, ngomong, meminta udzur kepada Talut, mengingkari sendiri. Mereka mengatakan, la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudi. Hari ini kami tidak akan mampu menghadapi Jalut beserta bala tentaranya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah orang-orang yang yakin bahwasanya setelah ini, setelah itu, ketika mau berperang, Nanti di hari kiamat mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawabannya. Mereka mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah." Betapa banyak kelompok yang sedikit yang berilmu bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Jadi ada yang menggembosi, ada juga yang tegar keimanannya. Tetap barakahikum, dia itu tidak gentar, tetap kokoh mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah." Betapa banyak kejadian, kenyataan kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Dia berharap kelompoknya Talut, Raja Talut rahimahullah, bisa mengalahkan kelompoknya Jalut, Raja Kafir, beserta bala tentaranya. Bi'idnillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Kemudian diingatkan, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Di antara bentuk kesabaran ketika itu, tetap dia berpegang teguh dengan penguasanya yang muslim, yang sah. Berpegang teguh di atas al-haq. Terlebih lagi dia adalah seorang raja, seorang penguasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tatkala mereka sudah berhadapan dengan Jalut beserta bala tentaranya ketika hendak perang, kaum muslimin berdoa. Ada doa sebelum berperang. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran kepada kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah langkah-langkah kami. Tidak lari ke belakang. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir, yakni Jalut. Fahazamuhum bi'idnillah. Maka Raja Talut rahimahullah beserta bala tentaranya bisa mengalahkan mereka dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan pada barisan tentara tersebut ada seorang pemuda yang masih muda belia, yang nanti akan menjadi nabi. Siapa itu? Dawud alaihissalam. Dawud alaihissalam adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman nanti akan menjadi raja. Raja yang menguasai dunia dari kalangan kaum muslimin itu ada dua. Raja Sulaiman, raja sekaligus nabi. Dan Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini beliau bukan nabi. Beliau seorang yang soleh. Itu menguasai dari ujung timur sampai baratnya, utara sampai selatannya. Menguasai. Bahkan yang menambal, yang menyekat temboknya Ya'juj dan Ma'juj sekarang ini, itu adalah Raja Dzulqarnain rahimahullah. Adapun raja kafir yang menguasai dunia, pernah menguasai dunia, ada dua. Yakni barakabikum adalah Namrud, raja yang berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim, dan Raja Bakhtanasor. Raja Bakhtanasor. Barakabikum. Adapun Fir'aun itu hanya menguasai Mesir. Namun dia yang paling berani mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Barakalakum. Akhirnya Nabi Dawud alaihissalam telah membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian setelah itu Allah ajarkan, Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam kerajaan, kekuasaan, dan hikmah, ilmu. Dan Allah mengajarkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Jadi syahid yang menjadi penguat pada kisah yang dibawakan dalam surat Al-Baqarah ini adalah kelompok yang sedikit di atas al-haq itu akan selalu Allah tolong. Kelompok yang sedikit di atas al-haq akan Allah tolong. Ya, barakatukum. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, tapi tolak ukur kebenaran adalah di mana antara dia dengan al-haq, sejalan atau tidak, di atas naungan al-haq atau tidak. Itulah tolak ukur kebenaran. Barakatukum. Oleh karena itu, al-ijtima' fid-din, bersatu di atas agama dan menjauhi perselisihan, perpecahan, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din barakakum, tatkala ada orang yang menyeru kepada kebenaran, menyeru agar bersatu di atas al-haq, menyeru agar menjauhi yang namanya perpecahan, perselisihan, itu musuh-musuh dakwah. Demikian pula orang-orang kafir sejak di zaman Nabi, kafir Quraisy menuduh beliau sebagai rajulun majnun, orang yang gila, sahir, tukang sihir, sair, tukang penyair, arrof, orang yang dianggap pintar, dan lain-lain. Ketika turun surat atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, wa andir ashirataka al-aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu wahai Nabi yang terdekat. Ketika turun ayat tersebut, barakabikum, maka Nabi berdiri di hadapan suku Quraisy. Beliau menyeru, memanggil suku-suku yang ada. Beliau menyeru, ya sabahah, perhatian, perhatikan oleh kalian pada pagi kalian ini. Akhirnya, barakakum, kebiasaan orang Arab kalau ada orang yang berteriak seperti itu, apalagi orang yang terpandang, maka mereka cepat berkumpul. Akhirnya ketika semua berkumpul barakakum, maka Nabi menyatakan, ya Bani Hasyim, ya Bani Hasyim, ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Fahr, dan seterusnya disebutkan semuanya. Kemudian Nabi menyatakan, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan yasfa'u hadzal jabal sadaqtumuni. Nabi menyatakan dengan lantang, apa pendapat kalian seandainya saya mengabarkan kepada kalian bahwasanya ada pasukan besar akan melewati gunung ini, yakni menggempur orang Quraisy. Apakah kalian akan menyetujui, akan mempercayaiku? Maka qalu na'am, orang-orang Quraisy semuanya sepakat mengatakan iya. Kenapa? Barakakum, karena sebelum Nabi diutus menjadi nabi, beliau itu mendapat gelar Al-Amin oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga diakui oleh kaumnya, orang yang terpercaya. Ketika beliau mendakwahkan tauhid seperti ini, kemudian beliau menyatakan, fa inni nadhirun alaikum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang besar. Ketika Nabi menyatakan demikian, barakakum, ada salah satu pamannya yang merupakan musuh Islam, yakni Abu Lahab. Akhirnya dia mengatakan, tabban laka sa'irul yaum, celaka engkau wahai Muhammad, pada seluruh hari-harimu. Alihada da'watana, apakah karena ini kamu menyeru kepada kami semua? Dalam riwayat lain, alihada, apakah karena ini ya engkau mengumpulkan kami karena tauhid yang engkau serukan? Barakahikum. Maka turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba, celakalah Abu Lahab ya, dan sungguh dia celaka. Setelah itu orang-orang komentar, Muhammad majnun, Muhammad itu orang yang gila, Muhammad majnun, Muhammad adalah orang yang gila, terus seperti itu. Nabi barakallahu fikum memanggil mereka agar mereka itu bersatu di atas al-haq, bersatu di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, bersatu di atas keimanan, menjauhi kekufuran, bersatu di atas sunnah, menjauhi kebid'ahan, bersatu di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan, terus begitu. Namun dituduh sebagai orang yang gila. Oleh karena itu, ketika keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Turun surat Adz-Dzariyat, Adz-Dzariyat ayat ke-52. Kadzalik ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah wahai nabi, tidaklah datang orang-orang yang menyeru seperti ini sebelum mereka, orang-orang Quraisy, melainkan mereka itu nabi-nabi yang menyeru sebelum engkau, sebelum mereka Quraisy, itu dituduh dengan sahirun aw majnun. Sahirun aw majnun, dia adalah tukang sihir, dia adalah orang gila. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tetap menyerukan al-haq dengan cara yang hikmah, berpegang di atas al-haq, berpegang teguh di atas al-haq, dan menjauhi yang namanya perselisihan dalam agama. Demikian pula perselisihan sesama ikhwah, sesama kaum muslimin. Barakallahu. Terlebih lagi urusan pribadi harus dijauhi yang namanya perselisihan. Harus ada yang namanya tanazul, saling mengalah. Kalau itu adalah urusan pribadi, urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, prinsip, tidak ada yang namanya mengalah kemudian menjadi atau mengikuti kebatilan, tidak ada. Tidak boleh. Haram hukum. Tapi kalau urusan pribadi, urusan ya dunia, maka kita hendaknya mengalah agar kita tidak kemudian menjadi berselisih, kemudian gentar sehingga kehilangan kekuatan. Kalau sudah kehilangan kekuatan, maka mudah untuk dihancurkan. Sebagaimana hadis tentang wahan, ya, hadis tentang wahan. Ketika Nabi menyatakan ya, sudah tiba waktunya, sudah sangat dekat waktunya umat-umat akan menyerang kalian, sebagaimana seseorang menyantap hidangannya, piring ada makanan disantap tanpa halangan, tidak ada orang yang menghalangi, seenaknya begitu saja. Maka diantara para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita ini sedikit? Maka Nabi menyatakan, la bal kathir, tidak, justru kalian tuh banyak, mayoritas. Hal itu terjadi, kata Nabi, dikarenakan telah tertimpa kepada kalian penyakit wahan. Kemudian ditanyakan, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Wahan adalah hubbud dunya wa karohiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut mati. Kalau orang cinta kepada dunia, pasti takut mati. Kalau orang takut mati, di antara sebabnya adalah cinta dunia. Takut mati di sini bukan berarti barakallahu fikum dia tidak takut kemudian untuk bertemu dengan Allah, untuk menyampaikan, mempertanggungjawabkan amalannya. Bukan. Kalau itu kita semua takut. Kita takut untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan amalan kita. Khawatir kita ini menjadi orang yang binasa. Takut kita. Tapi takut mati ketika ada seruan jihad berperang, dia takut mati. Kenapa? Dikarenakan dia cinta terhadap dunia. Makanya disebutkan dalam surat At-Taubah, di antara barakatikum sebab-sebab orang-orang munafik tidak mau berperang karena cinta dunia. Barakatikum. Dan cinta terhadap dunia, obatnya agar dia tidak cinta terhadap dunia, dia harus tahu hakikat dunia itu apa, agar dia tidak mencintai dunia barakatikum secara berlebihan. Boleh dunia itu kita nikmati, tapi jangan sampai dunia itu ditaruh di hati kita. Kata para ulama, yang namanya zuhud bukanlah orang yang meninggalkan dunia. Bukan. Yang namanya zuhud, apapun yang Allah berikan kepada dia, dia nikmati. Punya mobil barakafikum merek Lamborghini, dia nikmati. Mau daurah ke Bojonegoro pakai Lamborghini misal, nikmati. Tapi tidak menyebabkan, tidak menaruh Lamborghini itu di hati dia, hanya sebatas di tangan dia, dia nikmati. Maka itu obatnya. Kemudian dia harus tahu, sebutkan dalam hadis, diantaranya kitab Riyadhus Shalihin, di sisi Allah nilai dunia itu lebih rendah dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu tidak ada nilainya. Oh, nyamuk aja kita ini bunuh, apalagi sayapnya, enggak butuh. Dunia di sisi Allah ahwan, lebih rendah daripada janahatul baudah, daripada sayap nyamuk. Barakallahu. Kemudian cinta terhadap dunia bisa menyebabkan terjatuh dalam kesyirikan. Dari sisi mana? Dari sisi dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun kalian wahai manusia, ya, lebih mementingkan dunia dalam keadaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian kita akan meninggalkan dunia, sekaya apapun akan ditinggal. Walaupun mobilnya, Lamborghini-nya dimasukkan di kuburannya, nanti di akhirat enggak bawa Lamborghini. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tidak kemudian dia santai-santai pakai AC di mobil Lamborghini. Matahari didekatkan semuanya, tidak ada di dalam Lamborghini. Maka dunia barakatikum tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut mati, ini adalah salah satu sebab umat Islam akan dihancurkan. Oleh karena itu orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka mau memerangi kaum muslimin. Saudi Arabia, pusat kekuatan kaum muslimin sedunia. Indonesia, kaum muslimin terbesar sedunia. Ya. Itu barakallahu fikum, tidak kemudian Amerika, Australia langsung datang menggempur kaum muslimin, menggempur Arab Saudi, rudalnya Iran misalkan. Rudalnya Amerika langsung diluncurkan menuju Ka'bah. Mereka tidak berani. Karena mereka tuh tahu sebenarnya yang menolong mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Takut. Tapi dengan cara bagaimana dibuat, bagaimana caranya kaum muslim ini cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia nanti takut mati. Kalau sudah takut mati, mudah menggembur mereka sebagaimana makanan, ya, di hadapan orang yang akan memakan. Dikirim kepada mereka buku-buku, majalah-majalah yang bisa merusak moral, yang bisa menyebabkan mereka cinta terhadap dunia, dikirim. Narkoba diantaranya, agar tidak berpegang teguh dengan agamanya. Barakallahu. Maka seperti itu, perangnya masih perang, ya, bukan langsung dalam bentuk senjata. Baru kalau kaum muslimin sudah terkotak-kotak, diantaranya dengan sistem demokrasi terkotak-kotak, mudah dipecahkan, mudah dihancurkan. Maka anjuran Islam, barakallahu fikum, kita semua ini bersatu. Tidak ada lagi yang namanya partai A, B, C, D sampai Z, tidak ada. Jadi satu semuanya. Harus seia sekata. Barakallahu fikum. Kalau tidak bisa, bagaimana cara merubahnya? Dalam hadis disebutkan, ya, tegakkanlah daulah Islamiyah pada diri kamu sendiri, maka akan tegak di sekitarmu. Bekali kita, diri kita dengan ilmu, apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, apa itu sunnah, apa itu kebid'ahan, bekali dulu. Setelah itu, sebarkan ilmu dari keluarga kita, teman kita, family kita, masyarakat kita, kemudian pemerintah kita, kemudian didoakan. Maka dengan cara seperti itu, barakallahu fikum, mereka akan bersatu di atas al-haq. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlullah wa barakatuh.